Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, billah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan bahasan kita di pekan kemarin. Telah kita menyelesaikan surat Al-Haqqah. Sekarang surat Al-Qalam. Baik. Seperti biasa kita baca sama-sama beberapa ayat, setelah itu nanti masing-masing membaca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. Nun ini bagian dari huruf-huruf muqatta, huruf-huruf pembuka surat, dipanjangkan selama 6 harakat. Nun wal qalami wa ma yasturun. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. طيب ما panjang فتح حركات مد جائز منفصل karena antara mad dan hamzah terpisah. Mad dan hamzah terpisah. Kemudian nun sukun bertemu dengan ta. Nun sukun setelahnya huruf ta adalah ikhfa terqid, ikhfa yang tipis. Kemudian tasdid rabbika bimajanun. Rabbi tasdid ini menunjukkan dua huruf. Huruf yang pertama sukun, huruf yang kedua berharokat. Kemudian huruf yang pertama dileburkan ke dalam huruf yang kedua. Kemudian diberi tanda tasdid sin yang dipotong. Nah. Kemudian huruf jim adalah huruf qalqalah. Dipantulkan. Bimajanun. Kita ulang lagi. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa inna laka la ajran, laka la ajran Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Nah, setelah baca ayat ini harus cepat. Harus cepat. Wa inna laka la, na laka la. Ini satu harokat. Panjangnya dua satu harokat. Wa inna laka la ajaran, ajaran jim kolkola. Ran tanwin. Tanwin bertemu dengan koin. Alif dianggap tidak ada. Alif dianggap tidak. Langsung ke huruf koin. Baik. Inna harfu gunna. Nun tasdid gunna akmal. Gunanya sempurna. Ditahan. Wa inna. Inna. Hagan. Baik. Wa inna laka la ajaran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubashiru wa yubashirun. Huruf yang berharokat dhamma, bibir dihimpun. Bibir dihimpun. Fasa tuba tuba ba huruf ba huruf kokola dipantulkan. Fasa tuba suru wa yuda surun. Ya. Bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Nun sukun setelahnya huruf bad. Berarti nun sukun bertemu dengan bad. Huruf ba. Kemudian dari huruf ikhfa yang tafkhim tebal. Suara kita ya tafkhim melewati nun sukun bertemu dengan bad dibaca dengan tebal. Bimau dalla. Kalau bimau dalla ini tipis. Bimau dengan bimau beda ya. Nah, perbedaan pada suara. Baik. Kemudian nun sukun bertemu dengan sin. Ikhfa tarqiq tipis. Ikhfa samar tapi tipis. Nah, samar dan tipis. Al-sabili al-sa dengan al-sa ini tebal. Al-sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kita ulang lagi. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla al-sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fala tuti'il mukazzibin. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti'il kulli hallasin mahin. Namin bertemu min, min tasdid, idgham digunnah akmal, idgham dengan dengung yang sempurna. Hallasin mahin, wala tuti kulla hallasin mahin. Ya. Hammazin masya'in bihamim. Nam, mim tasdid idgham digunnah kamil. Namim bertemu mim idgham digunnah kamil. Masya sha shin ya fathah, setelah shin ada mat, mat mat ini dinamakan dengan mat wajib muttasil, panjangnya 4 harokat. Kemudian setelah tanwin ada mim, ada ba ya, ada ba, ini namanya qalb. Qalb cara merapatkannya dengan merapatkan kedua bibir, bibir kita merapat. Hammazin masya'in bilamim. Manna'in للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. تنوين bertemu dengan waw. Tanwin dan waw bagian dari huruf gunnah. Tapi gunnah, gunnahnya itu tidak, ini dinamakan dengan nafis. Ini gaya Ramadan. Masih ada sisa-sisa sifat huruf waw. Nah, nun sukun bertemu kaf ikhfa, ikhfa tertib. Ankana zamalin wabanin. Iza tutsula alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Asatiru idza tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Baik, cukup sampai ayat 15. Sekarang kita praktikkan dari kanan rombol. Satu orang lima ayat, lima ayat rombol. namanya panjang Fatma Razan. Alsa, samar-samar. Ma'ata bini'mati rabbika bimajnun, bimajnun. Ma'ata. Ya, ulang lagi. Bimajnun. Ya, terus. Baik, kalau bisa tidak putus-putus, nyambung. Wa inna laka la ajaran, wa inna laka la ajaran ghaira mamnun. Nah, barakallahu fiik, terus. Khulutin azim. Fasatibu. Wa yudasirun. Kolokolannya huruf ba kolokolah dikolokolakan tampilkan fasatu basiru wa yudasirun. Nah, barakallahu fikum. Allah wasar. Ya, sandinya selanjutnya barakallahu fiik. Sabar sampingnya. Sabar. Barakallahu fiik, Hasan. Kembali ke atas. Kembali. Anta, innaka la'ala. Nah, barakallahu fiik. Istamir, tabar. Nah, wanya itu, wanya itu enggak ada harokatnya. Waddu lautu, waddu ditahan dua harokat, mata di lautu dahinu fayudahinun. Ya. Tudde, dalnya dipantulkan. Lautu dahinu fayudahinun. Kulla, ada tasdidnya. Tasdid kulla. Halla. Hallafi. Hallafi mahin. Wala tuti kulla hallafi mahin. Halla tasdid. Nah, barakallahu fiik. Jadi huruf yang bertasdid itu hurufnya dua. Kalau misalnya kita baca halafin berarti kurang satu huruf. Kurang dua huruf, harus dua. Halla yang pertama sukun, yang kedua harokat. Nah, kelihatannya satu, tetapi secara ucapan kedengaran dua. Hal la, hal sukun la harokat. Agak. Baik, barakallahu fiik. Allahu akbar. Selanjutnya. Jangan dipantulkan. Ba'da. Naam, barakallahu fiik. Baik, kembali ke atas. Barakallahu fiik. Tahu teman-teman. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Barakallahu fikum. Baik, pada ayat ketiga, ayat ketiga tanwin bertemu dengan gain. Antara tanwin dengan gain ada alif, namun alifnya dianggap tidak ada. Tanwin bertemu dengan huruf gain, ini namanya ular. Bacanya jelas, bacanya jelas. Baik. Wa inna laka la ajaran, ajaran ran, tidak samar ajaran apa ajaran, tapi ajaran namanya ihar. Wa inna laka la ajaran ghaira mamnun, ajaran wa ajaran ghaira mamnun. Nun waw sukun, nun sukun, nun sukun karena wakaf, sebabkan wakaf. Ini namanya mad arif disukun, mad arif disukun. Bacaan-bacaannya boleh dua harokat, boleh empat harokat, dan juga boleh enam harokat. Nah, ini boleh dua, boleh empat, dan boleh enam harokat. Ayat yang keempat, khuluqin azim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tanwin bertemu ain. Ain, gain adalah huruf-huruf izhar, huruf-huruf izhar. Tanwin bertemu ain, bacanya jelas. Huruf izhar ada enam, ada enam huruf. Alif, ain, gain, ha, kha, dan ha. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari enam huruf ini, bacanya jelas, bacanya jelas. Barakallahu fikum. Baik. Ayat yang ke-9, ayat yang ke-9. Waddu law tudhinu fayudhinu, waddu du, ditahan dua harokat waw sukun. Alif lifariqah, lifariqah. Apabila di atasnya ada belatan kecil, alif dianggap tidak ada. Mat karena waw sukun sebelumnya dambu. Waw tudahinu fayudahinu, waw sukun sebelumnya fathah. Waw adalah huruf lin, huruf lin. Law apabila sebelumnya fathah. Baik. Kemudian tadi tasdid ayat yang ke-10, wala tuti kulla hallafin mahin, kulla ha, kulla lam tasdid. Karena lam tidak memiliki tiada tanda mas setelahnya, maka panjang bacanya satu harokat, cepat ke huruf ha, cepat ke huruf ha. Wala tuti kullahallafimmahin, jangan kullahallafimmahin. Ini sudah mat, cepat ke huruf berikutnya. Huruf apa saja apabila tidak ada tanda mat, cara melafazkannya dengan kecepatan satu harokat, satu harokat. Adapun tasdid ada dua huruf, yang pertama sukun dan yang kedua berharokat. Wallahu a'lam. Naam. Ayat yang ke-13, utulim ba'da zalika zanim. Utulim, asalnya lam itu tanwin, kemudian dihilangkan tanwinnya, diganti dengan mim. Berarti tanwin bertemu dengan ba. Tanwin setelahnya huruf ba. Nyifalm. Caranya dengan merapatkan dua bibir. Etulimba. Tulimba. Dzalika zanim. Dzalika ba. Setelah ba ada alif sugirah, alif berdiri. Ini bacaan bacaan mat, matadi. Matadi panjangnya dua harokat, dua harokat. Baik. Ayat yang ketujuh, ayat yang ketujuh di atas. Inna rabbaka huwa a'lamu biman wa'adalla sabili. Hadir. Hadir setelahnya waw. Antara hadir dan waw ada ya sugirah, ya kecil, ya sugirah. Ini namanya masilah sugra. Mat silah sugra. Tanda bacaannya, tanda bacaannya seperti mat tadi, dua harakat. Apabila kita wakaf di hadir karena mungkin darurat, maka ya segera dianggap tidak ada. Ya segera dianggap tidak ada. Contoh, inna rabbaka huwa a'lamu biman wadalla sabilih. Hadir sukun, ya segera dianggap tidak ada. Wa huwa a'lamu biman tadin. Ini apabila kita wakaf di hadir. Ha-ubamir. Nah, jadi kalau nafasnya masih kuat, ya jangan di pokok di situ, disambung ke ayat atau kata berikutnya. Inna rabbaka huwa a'lamu bimawadallahu sabirihi wa huwa a'lamu bimumtadin wa huwa a'lamu bimumtadin. Ba bersama dengan hamzah wasal. Hamzah wasal yaitu arif, di atasnya ada sad sugirah. Ini alif dianggap tidak ada, hamzah wasal dianggap tidak ada, langsung huruf lam. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Hagaz. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bisawab. Baik. Ini kita cukupkan. Sampai di sini, insya Allah kita lanjutkan sesuai pada waktu, insya Allah. Allah Alam Sahab. Subhanallah, Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.